berhidung belang, mata keranjang. Aku tak ingin lelaki berhati buaya mengobral cinta. Tapi sama lelaki, sama adanya, tak bisa lelaki.